saat denganmu. Biarkan kisah ini pernah kita lewati, dan jangan pernah kembali. Aku dan dirimu tak pernah bisa lagi seperti yang dulu. Biarkan luka ini ku simpan dalam hati. Peri yang dulu kau beri, biarkan waktu yang menghapus sakit ini. Kini aku coba untuk mengerti, kau adalah nafas yang lelah, bintang yang pernah terindah dalam hidupku yang dulu. Wajar bila ku teringat saat denganmu. Coba untuk mengerti semua ini.